CHG Berekot mempersembahkan guyonan campur sari, Cak Kartoro dan kawan-kawan mengambil sebuah cerita Sanggar Tari. Thank you. terus kula ngrungaken sampean sampai ke jelunguk-jelunguk. Sampean wau nembang apa? Iki ade manggih. Kok siji ya, nggonku lek ngono iku nembang. Mriki nangis nggih. Nggih. Waduh ngrungakne swara sampean ngeres, Mbak. Mbak koyo mangan undu-undu campur geragal. Melas-melas, ngoten lho. Napane sing melas? Nggih, suarane niku lho. Ngoten lek ditanggap ditekakake nonton kangge telung dinane. Telung dinane ya apa sih? Kangge nyunat ngoten. Nantos pinten. Sampeyan niku ngomong pun cemplang-cemplung. Niki kula nggih ajeng tanggapan lho. Kula niki lak takon ben menawa kula enggak ada kajat sampean kula kenging nembang kali campur sagri niki. Jane jenengan niku lho saged ngomong napa mboten lho. Campur sari kok saged campur sagri. Wong sing ngomong dhewe lho. Ngeten niki wau kula nggih ajeng tanggapan. Teng pundi, Mbak? Teng Indiang riko. Tunawang ki kon selek ya. Teng India oh sing prapatan dodol martabak iki lho. Nggih, India mriko tapi ning kanu. Napa? Kajate sinatan. Oh, nggih, nyunataken sinten? Nggih. Nyunataken bae ya. Kok bae? Lah rumiyen dereng disunat. Oh, lali. Alah, lantun. Tanggapan sampean kok apik-apik. Nyunataken kok bae. Sampeyan budak ta? Niki dijemput napa budak ya, Mbak? Lah iki pinten iki? Bapake nok iso. Oh, teng mriko. Tolong. Misale tol. Oh, sing beto tas kira cek wae. Sipun nggih? Pun gak ada nyoter ta? Lek gak ada kula utangi. Enake dhewe wis. Nggih monggo monggo cuma jenenge sapa iki? Wah. Aku biyen yo kepengin duwe bojo penyanyi. Soalnya tak prediksi no, wah prediksi no. Tak perkirakan aku jadi bojo penyanyi si telung wulan satu koma. Tapi omai rayap. Tapi rasanya hatiku mung aku kenal penyanyi ini, sentek kebon ini. Mungkin disitnya keliko sentek kebon aku. Kebon sari, kebon binatang kawan. Memang cita-citaku biar aku pindah di penyanyi. I wanted to be an engineer. Loh. Kula engineer iku. Bagian mesin. Aku pindah di penyanyi, tapi ternyata saiki aku dadi pembantu bupati. Tapi gak ono kantor. Ono pawon. Tapi sing penting gak nyambut gawe, tapi saiki wis pensiun. Lah saiki wis gelendang gelendung, iki kok iki mang wong kok manan di parane. Kok mlebu nang gerombol. Nyanyi ta wong sampel kok. Lek njeluk suarane. Lho iki konco dhewe. Wah, buntut ta. Ora samo laron tak buntut iki. Napa apa, Jan? Aku nang mlaku rene iki, Mang. Lho ya ojo mlaku jaman kok ngene kok mlaku. Lah kan dijiti. Yo carane supaya beli yo mlayu no. Kau ni uang kancane tak cepat tu kok. Eh, sama kepencet tak lewat sih mas. Tak kepencet, bareng nembang aku rasanya hilang sing dicek. Iya, yo. Sing ketemu untuk kuburan tu. Kau memang tak dolop tu kau doan itu. Kita sih dah. Coron di. Kau ni coron di dolop. Ini coron Surabaya dolop. Tak dolop. Oh bekas. Iya bekas tu. Bekas pacar tak? Lo yang enggak ya bojo. Iku bekasnya bojomu? Iya, ide ini ngono rajane perbedaan gak aku, aduh. Oh, gak bodoh. Iya. Terus dia nang sinden, aku penyanyi rock. Rock apa? Kau terlalu. Mangkane. Wingi marip ngulon kok moyong-moyong. Nah, iku mang lagu aja citra dinyanyekno. Iya. Iku mengandung sejarah gak aku. Terus riwayatnya gimana tuh? Iya, ini kan sisiran no, waktu no SMA. Terus? Terus aku SMA dulu, bekas SMA lah aku lho. Terus bekas apa? Ya sisiran di sekolah SMA dulu. Tak pikir bodoh SMA air. Terus? Terus kono Citra, akhirnya tak pegat iku mang. Ya, yo mesti Citra iki wong kumang kaya bulan. Awakmu buruk kaya kelakuan. Ya kan ada maksud kan enggak? Eh, ya kan gelem gendene gendene ono. Yang ambek aku kanggo mek 3 tahun. Lah biyen kulane piro? Mau enggak iku mau dipapak sing lanang kate tanggapan. Wis ra bingung. Loh. Eh, kon kok ngapot? Ngono kecil, ngono sing lanang kecewa sing lanang. Gak iku aku kenal kula bojone iki lho, Mas Cis iki. Sopo aku iki? Iku ngono lho. Mbok kate nanti man. Wis ayo golek rundingan sing oleh dulu nuri. Lah apa? Iki lho ana gerdu didol iki. Awak dhewe entertainment. Ya ora golek sing rekam-rekaman ta ora? Heh? Golek rekam-rekaman. Wis kakean risiko. Tapi awak dhewe iki di nanti nang masyarakat. Iya ana desa-desa nang kono sampe nang luar Jawa. Heeh. Wih, kasetmu akeh. Anu lu kaset kaset. Eh, kaset. Kok ngomong kok iso keliru-keliru. Nah, kan iki sarapan nang durung. Aku ki nyegalek nyegah sembarang ngono. Gak ngene, yang penting refreshing. Iya, iya. Artinya itu penyegaran. Kok nabi sapa sedina ping 4? Lho, aku mari cuci muka. Cuci muka di salon. Lho, nang jejing ra ho. Eh, sing lamu cuci muka dah. Eh, kon gak betul. Piye to arek? Sapa? Momon. Oh, momon sing lemu arek anu arek teman kuduran. Aku dia lemu-lemu. Opo? Contone akeh. Lho, wong lemu iku wong makmur iki. Ya seneng manis lancar. Makmur apa niku? Apa gak siaran TV? Oh sing gula-gula gitu. Oh iya. Oh jemputane kan jamu ta? Kok adane? Loh, lho la iki. Panjang umur. Awakmu tak dolok. Ah, iki. Iki sare dua mang dolok saiki dolok mana. Iki krungu ya jane dikandani ya teko. Kawur yo aku nang burimu kok. Lah ono kok menengae. Lah ngenteni oleh nungkos iki. Dewe kabeh dari iki. Awakmu teko Sumbawa. Iya. Iya Sumbawa kan. Sumbawa no, Mai. Iya, iku lak Sumbawa ku nati, soalnya pengen blas arek to, Mas. Sumbawa Lombok ngono lho, Ri. Iki ngene, para kadangku kabeh. Iki nyantri Pak Leman dhewe wis ngomong mali gak karo-karuan. Iki pepung aku ketemu karo sliramu kabeh, ya. Yeah. Aku tak ngomong. Iya, ngomong lu durung mati, Mon. Lah ni alu palek ngono. Lah wong ngomong ae arep ditawakno. Mosok riyo le loro apa dipateni riyo. Rek nomor rezeki-rezekian ngomong kenduren-kenduren ngono. Bicara yang berguna, ngono lho, ngono lho. Bicara seperlunya, ngono. Ngomong apa? Ngomong Jawa ae, Mon. Lah kok ate ngomong gaya iki. Ngene lho para mino. Eh, kalau itu, kalau aku ambek kartu sana miwak kan? Ini konco, ini konco. Ini lo, mitro. Mitro, lah mitro itu saya tidak ditatam pun. Iya, wah, omai lori karena menjangan. Es para kawang-kawang pun. Lagi kan nanti saya kita di kalau kreo, kreo, sing kreon, kreon, kreon. Kreon itu lo sing, kok anu ne asli gitu? Kutu, kreon itu lah. Kok kreon? Sing wong tukang nang no, arek sing kepengin apa pinter joget iku lho oh, pelandang ya. Iya. Iya. Nah, ora safari ya. Pelandang. Makelar. Iya. Yo pesen lho. Sing dise arek-arek kepengin sing kudu nang aku. Oh, koreografer. Apa iki jenenge? Pager. Pager ta? Iya ya pager lho. Oh, oleh borongan pager. Pelatih-pelatih ngono lho. Iya pelatih. Ngomong sing angel ya. Pokoke ati laca nduk gonku kan tak delareke. Oh, guru ta iki? Guru. Ngati kan. Lho ngelate. Aku tetep karek ku apa? Iya. Iki tetep nang gonku kabeh ya. Lah lek kon tetep karek ya padha rupane mbih. Lah pokoke ati laca nduk gonku agawe tak tak jelas tak gantani gak kena tak cukleki tangane. Yo cok ngono. Melanggari tari opo ae? Yo macem-macem. Guru kudu sing sabar. Sabar. Nek gak sabar murid e gak ono. Iya iya. Tari opo ae macem-macem? Yo ya ditari rapi barang. Yakin ya tari kreasi baru. jadi ini arah-arah sing duwe jiwa seni iku iso berkembang ora bakat iku lho Jaimin Jaimin sapa sing kok teko Jabar Jaimin Jai telur Jaipong Jaipong Jaipong Jaipong iki pokok wani goyange oh goyang Dadi ini arek goyang ya arek wani goyange arek kecek goyang dicekel bangkeane diocak-ocak ngono iki goyang lho ri. Pelaten gak iso ngono ya murat marit lho ri. Iya iya. Iya. Ya nek kon latih arek wedok jek cekel cak-cek. Tapi sik yo sembarangan. Ditenono mon. Lek goyange nemen terus sambi iku wong mabuk. Ya enggak. Dadi sing tak latih piro iki kan. Ono piro? Sing wis jati. Piro? Sing kate gawe lho. Dadi gawe kok berarti ra pirono. Tapi ya kenyataannya ya sing dikirim nang luar iku sapa iku oh didikane momen ngono. Ya sing dhisik to dikirim nang Kolombia telu. Iya iku. Iya. Mati ngono. Lah arek jering kok kan rono. Ya sing waras-waras ngono lho, Mas. Arek kaget kan kata mrono dikirim rono. Aku wuru ana wong. Kita sing nang Malaysia ya kirim ya. Iya. Oh, polo kamu. Apa iki jalan latihan? Aja lah. Kan kurang siku ngremono. Iya, dikirimmu yo kurang mekek, kurang mekeke, kurang mekeke sebenarnya. Kurang pegar. Wong kon mlati yo ngono. Ngremu ku sing asli Jawa Timur. Tapi ora tak kombinasi kok. Dicampur-campur karo sing dhisik. Takon apa? Asline ini tari-tari kuwi. Oh, tari-tarian yo asline awake dhewe iki. Bisa jadi beberman marai ruwe kok. Iya. Bersaing kok, bersaing. Kok tak ngedengok sangkar dhewe yo ngono. Saiki ojo mari ngedengok sing SCS ambu. Kayak Bali tari Bali. Apa? Jendro Bali ne. Ngono lho. Lombok pembali tahu Banten lah, iya Banten. Gakon ini pelatih tahu marung benar. Ngremek itu sih benar. Bali itu istilah Bali itu tari pedet. Tari pedet. Itu duduk. Duduk pedet. Singir ini sih. Iya. Iku petal. Nah, iya iya lho. Tari ngerti itu pelatih. Apa? Tari apa? Tari pendet. Pendet, pendet. Pendet lah. Pendek. Ngereme kula ngene iki. Iku nek iya, lha kurang situ. Padahal tak gawe meteran lho iki. Mun kok kasih kok belajar iki. Sing dhisik ilang dicolong ponamu lho. Ngono kan kok jane kon. Iku kan kae. Yo ngremo ya. Ngremo. Nek Bandung. Bandung iku Jaipong. Oh iya ya. Nek Sumatera, Sumatera. Sumatera iku gegeran. Iki lho. Oh iya nek ono rame lho. Lah emo Jakarta lho terus tarine sing asli. Apa-apa? Gendirit. Ha iku lah gendit sing kalau ngenti ini apa yang kori? Ngentana panjer terus minggat ngene lah. Emon kan iku guru temen ta mon temenan aku lho. Ini ponakku jange tak lebokno rono. Kok pikir eh ponakku sing miring iki. Kare rematik iki jaban ngajari matik. Loh, kan iki guru tari tapi kon pijet. Kan guru tari aku. Oh lek pijet guys. Masih bebek mesti lata tak latihne. Ojo. Mare mare pokoro. Mesti kan iku paling ya namamu terkenal di Jawa Timur tok mesti ya. Lho, aku Jawa Barat iso ri. Jawa Barat Jawa Timur. Jawa Tengah iso. Jawa Tengah iso. Cuma ya gak tau kebayar iki. Ala catut. Soale durung foto wis nyengkre lho. Iki lha apa iki? Lagi ngene ya, kanca-kanca. Kudu menyadari tak ingati diru ya. Kanca tenan iki yang puncak-puncake kok ningati. Lah kok iki seneng ndelok kok ono ninggal. Lah iki aku tangi gati awakmu supaya aku dhewe. Iya iya nak kuwi nyanyar ati ayu bisa. Bojomu perlu tak perhatikan. Bojomu durung bapak bojomu. Keguguran ngono. Lho. Wis ta. Bojomu iki sido kebian gunung lho. Lah gogor gunung rek. Artine anu, lemah kandungan. Lemah kandungan. Kandungane ono lemahe ngono. Artine iku anggar lahir itu di luar kandungan mon. Jadi, mon, mangane jadi wolan. Jadi wolan yang teliti kok sampai nak luar kandungan itu. Iya. Tapi bujuk kan bapotin nak ini. Lahir itu asyik mon, luar kandungan. Oh, iya. Bang, woi, motor jadi. Jadi kan tambah lama. Kok bojoku iki ya, tak ijati kon ya. Kon dadi mulanang motomu remen sing ngotot. Sampai luar kandungan iki opo. Kon kok sekno tekan ngono. Eh katane jane keluar kandungan. Keluar kandungan istilah luar kandungan. Opo? bojone iki lak mbok tuwa. Nglairno nang kandang. Ngene lho, dadi anak ya pancene lemak kandungane. Anak iki jane ngono wakeh. Ya go nang Telkom lho, nang Telkom. Berhubung lemak kandungan dadi yo. Ya nuwun sewu ya, ora dunyong. Oh iya ya, mati ta. Jenenge wong tuwa kaya aku sampe riyoyo lho nyekar awak. Engko kembang sampe rong karung lak kakean. Lak kakean anak ae, Pak. Dek, iku gak nyekar mon. Kulaan. Lah wong kakean anak tak ingat rek. Yo, Pak. Wah, hari ini. Saya karo nek pelatih. Tapi guru tari lek awake lemono gak iso lemes, gak iso lincah. Iku kudu dikurokno dhisik. Dikarepno belum kalau kulit cok sing apik iki. Aku kok gelem nulisno karirku to. Waduh, wah langsung ngalang-alang momon. Iku panggilan nang Jakarta. Dipanggil kon ngeruk kali lho. Kon ku guru tari ta ngeruk kali. Eh, ayo saiki ngetutno nang gone momon ae. Lah apa rek ditutno? Dicerok, jotoke lho. Are ku gak mesti mlebune kok. Eh? Kamu lebih ya? Karena nang mlebu ditutno mundur balik arek. Masa omae gak sedeng lho. Ngono ta? Iya ya sampeyan. Nang omae. Ya ya ya. Orang bujang ki nak rasa-rasakno kok jarak suwe tambah perot. Kok perot? Repot. Repot. Serba salah. Apa maneh aku ki jiwaku jiwa seni. Loh ya apa? Loh lah penari sing ngomong Jawa Timur sapa? Sapa? Ya bu. Aku nek wis kabenari ngono wis wong pendek kerutuk. Wis roboh kabeh. Tari apa ae njaluk tari apa? Jaipong, kreasi. Tari klasik, klasik itu gak enak. Soalnya kayak orang luwe perasaan. Tapi ya ada api iku paling alis. Alis mana ya kertas gosok. Apa sih ini? Sini. Oh, lho mas. Waduh. Awakmu kudu matur sampe aku. Iya mas. Dengan kehadiranku awakmu bisa tak ubit no ya toh. Iya mas. Nyatane wingi aku ya pijet ya angkat Leo. Kono namamu lak iso dikenal lak perkara aku sing ngelate lak iki jenenge aku sing ngobit awakmu. Iya, masa pas jan menemen wingi ngobitno kesemplung got ya. Oh, pasti iko ini sing umum dadi umume. Orbit. Iya, tak orbitno. Heeh. Makane tahun ngarep iki jatek nang dindi. Nang dindi apa, Mas? Harus kalau wong ndek antek. Yo. Mas. Gak, tapi kon ape tak gawe. Apa? Sampai ngomong, artinya yang kenal ya ngomong gawa-gawa itu gawa ya apa? Lho apa jari permintaanmu deh? Artinya kon minta aku kaya apa? Lah permintaanmu kaya apa? Jadi aku aja sampai walaupun aku gurumu tidak ada batas guru dan murid. Ya iya sih, aku dungu kon dhewe tak perhatikan kon dhewe. Antara murid mbek guru nek kurang akrab ya. Oh, gak iso kan singkun. Mas, awakku sakmene iki wis cukup apa kok? Cukup. Iku meneh distagen. Stagenmu cekak yo ora kirang ge stagen ngono. Saiki kok gak stagen, Mas. Apa iku? Enggak iki korset ae, sampe ngarani cempreng. Yo opo rek? Apa? Nginting ketetap jendela. Lah, pakare kok. Rek, wong aku durung apa-apa kok iso. Ya, kok iya durung apa-apa didolop maneh iki. Mangga. Kok nungkan-nungkan aja, Rek? Mamon lo mriki ta. Lho, murid baru ta Mas iki? Heh? Murid baru ta. Konco. Oh, konco. Eh? Ya iki muridku sing tak perhatikan. Lawangi di kancing kon ono jero kon gobal wowo. Pak, pancene wowo wis bolong. Ya tapi nek persok ge liwatan. Lho sembarang, sampeyan ditarik napa? Bisa menggoro. Delok, delok penari ini. Kene tumun kok tari sampeyan mengkurep iki. Tari rangkap, Pak. Mas, nek mengkurep niku mboten tari, niku gulat niku. Iki ana tari iki, pelajarana, tari mulungsing. Wah, kula nggih enggak ada tari kok. Tari keropok. Mulet. Keropok nek digoreng iki lho. Endi? Mulo lek murite momen karo sing kok. Lho iya apa kok iso ngono kok delok gurune sih, lho. Wong gurune koyo ngene, muridnya dadine koyo ngono. Remo. Remo. Lho, remo niku enten kale. Boletan apa Surabayaan? Boletan. Nek boletan kok gak nyekruk. Yo sing tangane lagi ngulur-ngulur. Rotong getu, rotong getu kok. Oh, Surabayaan beger. Ono. Wong muridku kok. Lho, Surabaya kok beger. Bekas sing nonton kuwi tegak iki luar iki dadi gak karo karo. Iki kreasi baru iki, Rek. Dari tari ngremo tak oper mbek wong gegeran ngono. Dek, napa, Mas? Aja mbuku nemen-nemen mbek wong. Aku iso mblakrak gak karo-karo iku tak prejakno nang menur jangan ditinggal lho kono. Ya kan latihan kok nggih baju renang. Lho iki kan anu, pemanasan. Pemanasan apa? Kok sing panas. Iki ya kok padha sumuke lah. Galet. Niki makan galet sampean ku baju renang. Selama dilatih kan ngomong nate manggung pinten? Oh, syukur-syukur ra manggunge niku. Oh, tau dicu. Bina. Tau. Amal bogoto. Tak doake. Kaya di panggung. Dicu ku mesti pal. Oh. Oh, ayo. Pal. Itu nama jenisnya musripa. Karnaval, karnaval. Lomba, lomba. Mas, mas, itu omongannya gak karu-karuan aja. Iya. Sedang pujal. Itu kok pakaiannya. Iya, permintaan. Kanggo pentas band itu. Soalnya, sampean sing delok lah, mesti pantep sih, ta. Soalnya penonton golongnya wong mahir, tok. Aku kurang pas, ya, gak ada sampean. Ayo, mas. Ayo. Iki omah ditinggal jati lah aku dikontok kene pure kok jaga omah ngene. Iki tangkitin cok e kon niku. Sampai di mana? Jotok ya di jelok. Lho kok kon jero kali. Eh, ini air rono kon datak gadekno wartawan. Nanti ngamur aku nek yang ngene iku sanggare ngono. Ngawur ae sing penting. Oh iya. Iya iya. Apa sih? Mbok. Gawe gak gelem mule-mule. Kongon kulaan, gak kulaan, gregeten dagangane gak ono tak dol tak momon kok. Mangkel. Mangkel temen aku. Adik model-model jarene belajar nari dari guru tari lho. Kok gak iso apa-apa lho tarine lho tari apa. Aku mangkel lho. Pengen ane belajar, aku ke pegel-pegel nyambut gaya kanok sing rewangi dadak no nungarte kocok, jungkir walik kapok pesleo, apa jari no suambatan tak juar no asik buka jumangkel, apa tak kelontir di tantangan itu bun, bun, mandak beri kemauan ya loh loh, kenapa kok mandak? Kau numpak wedus kok dik loh apa tak sabar? Iya, tak sabar ya. Tak sabar tak suruh. Lah yo tak sabar lah anse. Panggil ta ning. Oh, ditambahi ta. Panggil ta. Iya. Aku kan kok iki sabar. Kancane momen. Anu. Momen. Oh iso lho. Kan ono ta wong. Oh iya iya iya. Rojo. Iya lah ya apa dek, orang zaman kok ini nek gak direwangi lho ya apa katene. Ora nang ngene kok. Heh. Karep ngono ah. Awakmu gelem ataingmu? Heh. Iya iya. Kok ngono ta? Lho temen ta? Aku sih yo gelem lho ya. Gak kena iki. Saya lo, jadi dipanjang jadi nerisi lagi. Iya, kalahe. Gak, isi negu mangkel. Yang mancing cireh, angkite. Isi negu mangkel karu momon aku ngerti. Iya, mangkel anjanya. Wong lanang gak tau ngui wong wedo. Lo gak mangkel ya apa mangkel itu lah. Kita masih aku mangkel ya gak apa apa. Rek, wong mangkel mangkel aku diri. Urusan dagang. Sama tenis singatu. Urusan dagang. Rek. Sepurane lah apa sampean gak salah kon njaluk sepuro iki lho. Kon golek kon grenek kon. Apa to? Iya sak dadi rek. Iki anu pacar sampean di dhisik lho. Sopo? Nang maru. Oh, ya apa saiki kadane, Dik? Ya apa kadane? Kapan? Hei, kapan? Wingi. Loh, kok gak wingi? Gak wingi lu. Rek, itu mulai cuman kucing pertama, Rek. Aduh, sembuh. Ya, tapi cuman dolok lu ngarepo lu. Ya, apa sih? Pokoknya tak kaset di sini dolok. Gak usah mengelanang urusan ini lu, yuk. Bisa menyambut saya apa ya. Ya, lah, Dek. Ya, ini lu dodol-dodolan. Ini apa sih bincep-bincep lu, Dek? Dek. Oh, ini tak kayak model kok ini, kayak proyek api ngono lho. Tapi kan ini kan lah dagangan kok Kak, ini model jalan, model api ya. Di salon situ ayo lho, kok akeh lho. Anu ning mik lho cak akeh. Oh, beras yang delok kulane. Sapiro? Lho, lha yo apa, Dek? Ngono. Kayak lek biasa 270 ya supaya glindek don 270 ta yo. Lah rugi rek. Lho kok aku sing rugi. Oh ya gak apa-apa nek awakmu sing. Ya tak jaluk metu kok ngomong. Lho lah bulet tae mari ya. Wah. Apa sih? Aku nek dilem iku ngrecek lho. Gak sabar iki utane kemis legi. Roke kelanjutin lho. Oh njaluk sing tekan. Ayo medeni wong rek. Ya enak. Yo coba engko dijidat. Matailah. Heh, dia ana perlu nih ta awakmu. Ngene lho, ojo kaget yo. Apa lah apa aku salah apa kok kaget iki lho. Kak, momen iki ora kundur sekitar dino. Ya wis ana nek 3 dino anse. Waduh mangkane. Mati ta bojoku. Ya lu gimana lo? Gak boleh, Dik. Gak muncul boleh. Sampeyan mesti gak ngipi kok tak takoni yo ngipi kaya iko. Gak ngipi ku aku. Turun aku. Lu kadang-kadang wong ketok-ketok mesti gak turu yo ngipi. Lah, jane pacar e. Mbengi turune miring opo? Aku turune mengkurep e. Iya. Berarti itu dimandani sumpah dari turunnya mengkurep. Ya, lek mengkurep itu ganggu kesehatan sebab paru-paru itu gak normal. Terus ya. Ini lho, iki mang kok ambek arek sing nari mang lho. Lho. Arek sing nari sapa? Sing arek anyar iki lho. Sapa sing ambek arek nari ku? Nini lho. Lho, nipon eh. Nini pasek-pasek tak iki takon. Cak momon. Momon. Ah sampeyan aja ancur-ancur. Jare budal tuku pakaian, ngono lho. Lah kuwi kate gak ngomong jenis sampeyan iku kanca sekolah ya. Awak iki kan saleh, saleh. Jadi ancuran. Alek keluarga sampean-sampean berantakan aku kan eman. Lho kok dhisik ta? Sampean kuwi aja ngono. Cak momon mun ya tu, terus no ambek aku tak kandhani wis tak. Lho aku ki ro mata hidung iki mata bu. Dengan mata kepala sendiri. Temen tak sampean niku. Aku ngerti, Mbak. Kambojok. Tapi aja muring-muring. Wani disumpah. Nah, disembur wani. Ya saya disowo kok disembur kon niku. Sampeyan aja ngono lho, Dik. Ati iku iki panas lho. Ya sabar tak omong ya. Delok niku. Diobong gak karu-karuan murup dalane saiki diobong meneh. Tapi lek iki diobong gak tau makan. Gak makan kok. Oh, makan. Kok ban obongen. Ya wis pokoke temen ta sampeyan iku ro temen ta. Gak ngene, tapi aja sampeyan muring-muring ya. Muring-muring lho ya. Aja tak kandani. Engko malah daerah tinggi. Lho kok daerah tinggi apa sih? Darah rendah apa? Iklu sing iklu. Oh, darah tinggi tak? Nah, darah tinggi. Temen tak sama ni? Heh, kamu hujul tak sama ni? Kopi yang ngawur ya kau Kotan. Aku kau doai. Sama ni kamu hujul ya aku tak? Gak, aku mau ngomong. Kalau aku mau lain redek itu, keluar tak ayo. Wah, bisa sarapan kita itu. Ketara, heh. Lalu tambah nemen aku ngene iki. Saiki dudu saiki nggone. Daripada anu jrongkokno pisan kita. Oh, kuwi. Lha iki nggone iki. Iki manjare nang toko. Sampeyan gak mbujuki aku ta, Dik? Gak temenan iki. Temenan. Gak mule dadakno. Iya, aku temenan tenan nek ngono. Wis iki kuku ketenae. Apa? Gak, iki wis kukurun. Jodohnya nggak tinggalkan kok. Ya, teko jodohnya kok cuma tak dolok mana. Ya, kan? Nggak main itu, tak? Nggak toko, nggak toko. Selamat-selamat sih, kok, tak? Kok harus disukannya benar? Rau, biasa enak pamitan, Rono. Iya, dulu. Iya, kan? Aku jalan. Ri, ayo, jemput merica, Ri. Kon siap nggak tak? Siap nopo. Tuh arek mangan jam setengah loro. Wah, terus apa itu? Tapi gak ngurus masalah panganan aja. Kalau anak tuh sekarang nggak panganan deh. Oh ya wes. Tapi heran dulu penuh. Heran apa sih? Tambah heran lu. Yang ini kayak sepi, yang ini kayak gimana gitu. Kalau tapi akal penuh akhir. Apa usah aku macam-macam. Kon biar nak ada aku keadaan bagus. Iya. Saya kira apa? Nemen sama maju sama maju siapa nak gua akal ambek opal aku menang akal iya deh awak deh aku dosing kreatif lo kini dia nak tinggal di wong nak sangar sangar karawani karawani gua ni kencur botok itu biar gua ni kencur botok iya kau sok gak sangat terkenal gua ni apa sih carane ini nak kencur ya iya iya maksud ya iya apa pak maksudnya wong tu sampai kalah dengan setan dah kendruwo carane gampang elek ilang. Ya apa ya, Pak? Nyedot rokok. Rokok disedot, kendruwo nduk muring nginceng aku. Dinceng ya? Dinceng apa kendruwo? Aku dinceng ya. Apa no? Didolop ae. Didolop meneh ngono kan niku. Ya. Terus apa? Bareng aku rokokan kendruwo ngrasani aku. Ya apa? Lu menungso doyan geli ngene. Lek menungso doyan geni aku lak dimental. Kendruwo nyengke. Ya apa? Ngelan akal. Ya, kalau pernah kita termasuk ke pinter ya. Berarti dukun-dukun pernah biar dukun masih. Dukun, berarti dukun ni Kalimantan tanjang layang. Iya. Pinter itu. Uang lu lorong meripat disuruh terus bendul. Enggak tegese lak ngerti sembungane wong kuno piye. Oh, ngerti kabeh syarat iku. Ngelatih-latih manuk biru itu. Wah, aduh gampang ae iku. Carane gampang manuk biru iku. Iya, ya. Cucuke dingakno. Terus gak semune disuwek. Kok gak muni. Lah wong kok ngelatih anak gak iso kok ngelatih manuk biru. Enggak, soalnya pernah ana kursus sanggar seni kan macam-macam. Ya sanggar seni mulane aku duwe cara ngene iki iso mangan. Rupane arek remaja aja sing duwe bakat seni. Iku le maji kudu direpekna wartawan ya. Iki maju. Yo, mereka juta. Harus gampang aja kesuwen wartawan itu untuk biaya. Bisa terkenal sanggarku, aku kendat. Langsung umum ya? Iya umum, cuma untuk ake. Oh, ya jangan ngomongin ya. Abi ini kan dikenalan wartawan. Iya ya. Iku wartawan gak sembarang wartawan. Oh iya sembarang wartawan baik. Lah sih cocok kan, gua ini wartawan apa cakir? Yo wartawan itu bagian sing seni-seni. Bubu. Bubu arek cilik-cilik iku. Wah, iku wacanane arek TK bubu. Tak dolene wartawan seni. Wartawan seni. Iki cocok kok cecek ngliput. Iki kok ana acara tak kok. Trobos. Trobos. Trobos Jombang. Trobos kasir iku. Iya, trobos kasir. Waduh, ya padha. Menurut aku. Ngomong nyengek terus iki. Iki kok ana fotone momen bareng. Yo, anjene iku dhewe bagian iku sing. Plate, golek-golek arek sentari. Iya, iya. ditarik dilatih momon warna pinter aku warna itu luar Jawa jadi ngelatih aku harus dindi aku maju iya lah tapi saya ingin tak ada wartawan ya? Wartawan ya penting awak diri ini lebih enang ini apa tak selat kabar yang terkenal tapi aku bisa ngomong ya? Sama mana kan itu itu aku nang iya apa sih kesongan sama ini bisa ngomong iya ngelatih wartawan ini aku udah ngomong pas ini pernah ngomong enggak nyeluk tolo sama mana ya? Sama mana bolak balik sama kecuali aku Dadah, ya, ya, gitu. Nyoh. Piro iki? Kamu nang di Kupang Jaya ro kamu. Beno cukup. Lho yen ana Kupang Jaya. Lah, kang kita nak wadahku. Yo nomor tak trek padha-padha ae. Nek kok ngono, tak bawa sak lima-lima ngono. Ya, ya, kok niku kok gremes temen saya iki. Zaman mal bari ya ngono. Iki pun ada 7000. Iya, 7000. Ikhlas aku. Yo ikhlas rido. Lho repot ngono aku nek perlu njoto dijaluk ya. Kau jalan Sulaiman ya Joko. Aku biasa jalan Sulaiman. Wah kau ni pernah apa jalan aku itu wong dulu. Kau ini mas Jono pernah usah pernah jadi sukses. Panik kau jalan urip urip. Urip urip. Kau paling jadi tu sepatu ya. Tak ingat ya. Ya mangga mangga. Kau sudah motor itu loh. Aku sencawannya. Wah tuh anak buah. Kau tambah abu kan. Iya tak. Kau nak penyakitan kan gua aku pak. Nah, ya, sehat. Iya sehat. Gosa, dalam. Kayak apa sih? Gosa pun. Gosa pun. Jauh kan cantik ya. Anu, kalau cerita kencing jauh, kok sama ngomong kok kayak anjir. Iya, panjangnya aku sih keluarga ini sih. Anu, arek-arek. Kan di ya sing tak latih ya maksudnya identitasnya itu harus terang. Oh, terang. KTP-ne difotokopi kok. Lah iya. Kok ana ono bonus teko ngono. Bonus teko kok jaga noto ae iku. Iya. Iya ya, gimana? Oh, ini KTP-nya. KTP-nya. Jelas toh? Mesti aku gak gelem kok arek sembarangan jelas. Iya. Arek iki cocok potongane, arek remo juga bisa. Sing apik mulai teh arek ya. Mulai teh. Mulai mulet langsung anggap untuk api tambahan. Iki yo apa kok taruh sampai mulet bareng. Kanok kanok telepon kanggo aku. Kanok mang. Tapi salah satu. Iya. Gak. Sesno. Iya. Dari mana ini? Risa. Dari mulet. Oh. Gak ada di sini aku. Penampakan jawabannya jalan teman-teman. Biar ini. Barang jahit meledak, ledek. Meledak ajur ya nih. Ya boleh kegedean kayak meledak. Dok ini pian gak tarian dek nih dek. Bisa ikut kan? Gak nari dek ini pian. Tukang batu dek nih gimana kan? Iya. Iya tapi. Oh penari arek punya nolong. All round. Sekarang itu kan latih pirang ulan ya. Bisa lerong ulan. Nah itu lah kajian bisa lerong ulan rong ulan kalau jenazah. Itu apa tanda apa jenis itu tanda? Yang kalau THD. Kalau itu arek SD apa THD SMA kok? Enggak, aja dorong kamu itu dorong anak pernikahan. Kalau surat itu lo tanda lulus dulu lo. Tanda lulus. Nah itu kok nah kalau sanggar-sanggar kono ae. Lho yo ana klasifikasi dhewe. Sampeyan sampeyan sing duwe sanggar. Apa? Iki gak ana wong dekat-dekat. Ana oh, tapi murah iku ngajam. Tapi gak apa-apa ya, sing penting sandingan ya. Kan Bapak Mas kula sidakan momon niku dipatak kecolongan malah mobil. Iya. Gak pancas. Tapi lah renes, anaknya tapi renes. No. Tapi kan numpak kan, gitu. Gak apa-apa. Karena aku orang-orang disorong kalau ngantin sunat. Iya. Lawannya orang merintis bisa susah itu karena soro bising. Yo, ngono lho. Kawit kan sepeda, mari ngono lori. Sing penting sampai di tempat ya tujuane. Iya, kok kok kasut ya sampai tekan nggon. Iya. Kok kok kasut kok kon. Ya. Bapak ini jani lho Pak Mat. Heeh. Anak umum iki. Umum ya. Anak kamu kok penari tunggal ini? Jalan tunggal ini sih tok ngono. Tapi kan orang. Orang. Hari ini. Oh bisa. Pelatih ini siapa? Arek Banyu Wangi. Lo lah ya kok jarono sing iku. Siapa ro jenengan? Sinten sih Pak Mas? Kok jauh? Jauh lah. Arek wis gak tau jenenge. Wong Sulabi kok. Wedok wong Sulabi kon iki opo sih mon? Kok aku ndang latihan ya? Iku ana tamu-tamu ya. Ana iku beliau datang beliau ya Bapak. Iya. Beliau supaya dicarikan beliau datang. Nah, nanti dicarikan tempat yang mahir ya. Wah. Omongane iki omongane tar jan iki tempat yang mahir iki. Waduh. Kok tak ganti sayap sik. Oh, waduh. Sayap. Pokoke anggar ape latihan. Oh. Nek iki duwe sayap. Lho kene carane duduk sayap yo iso crana komprang. Iya ganti yo. Ya ganti oh. Jadi situasinya cek permanen ya. Temen. Oh, siapa sih kamu sebagai pelatih gue sih temenan loh ya. Iya. Oh, peribawa. Iya, kalau jangan pernah. Oh iya. Oh iya, ya pernah sih jatuh. Ada yang lewat jatuh. Iya, itu jalan di pangan kok kini sih. Iya, itu kok kini jalan di pangan. Wis pangan lagi. Wis tak perintah kuna di mana? Kuna tidak perintah. Ya. Ya. Iya, saya tanganmu jatuh sekali. Latin. Jadi kamu bengong nggak? Jadi kamu? Saya ikut itu saya sempalamu. Oh, kurang. Kene mas ya. Sampean yo. Pamit nyambut gawe nduk kene cekel-cekelan janggut aduh. Ini jelas memang. Ini kacau. Bapak ini. Ayo untuk beliau. Mau kok beliau. Kita kan mana dari kuat lain. Ayo nih manjane. Rincingin rincing kono. Tapi nih saya mau kasih muka. Saya abadikan bentar. Saya wartawan. Antem ego bat. Wartawan. Ayo. Kan engko tak salto, tak salto aku. Iki yo opo? Iki apa? Sinteman, buku ya, sinteman. Sana, kandung. Bagus, boleh, bagus. Aku jeremet gondok tuh. Apa, enggak, ngamen, yuk. Gue tak muat, duk jikar. Duk jikar ya, bu. Bapak wartawan, duk jikar. Ini gegeran, bu, dek. Pak wartawan, wartawan, sadar. Ini... Ini... Ayo, bapak, ayo. Ayo, ini gue jeremet gondok dulu, yuk. Mau ngekak gondok, gue taruh. Kok moto ae? Kupinge. Iki ya. Iki kagungan ku ya. Kagungane lagi ane temen nanti temen Mbak, temen ya. Temen. Nah. Lho, lagi anda. Iki lho bingit iki koyo apa. Ini mari kene awakmu. Ayo, ndengan ta. Ayo terus ngono nek awakmu. Ndak situasi iki ngene Mas. Situasi. Momen nyonyor kon. Ayo. Wis saiki ngene ae abot dipilin, abot kono apa abot aku? Lek ditimbang abot awakmu iki. Pancene gede aku kok. Iki apa sapa sing ngusung keluargaku karo mari. Bentar, Mon. Iki sadane sapa sih arek wedok sing teko anyaran iki? Anyaran lho apa sih? Lah sapa iki? Iki arek gang loro bojoku. Ya. Anyaran. Kula niki bendoyone. Bendoyone bojone kok gak tau petuk iki bolak-balik kok iki tok iki jalan ngono iku ya bojone gak dikenalno kan iku ojo nempel aku ini ojo nempel aku aja sampe dhewe bojo duwe ala jan jarane gak duwe pengono lho mon kok ya sampe aja pokoknya beliau. Kok makan beliau kan iku bolak-balik mon. Seri, iku tanggap pono bojone momon iku. Sebentar Mbak, sebentar. Sabar. Penong ganggu nang mburi iki. Sabar iki. Tak damai, tak damai. Nang mburi dilu. Tak foto. Foto-foto. Sik geger lho. Sabar iki. Damai tak bungkak sik. Jamel. Lah wong kon ora ngajar ngono kan ya lah tak doni. Sopo sing ngajak mrene? Nah, warang ngono. Ganggu kelara aku. Iki bojone, Mas. Iki merajang dodol kala jengking. Iya tak mon. Oh, kala jengking. Dodol golongane geling-gelingan lho ngono. Geling-gelingan. Omben-ombenan jate geling lho. Yo ayo ngono. Apa ae? Nggih, yo omben-ombene barang tetang barang lho. Iki britai gak serem lek gak geger sampe metu geti lho. Wah, kon iki ada urusan nang aku kok. Aja, jangan. Sampean nek gak nurut ambe aku yo. Ngene, Mbak, sampe roh kadan koyo ngene iki. Terus gone sanggar kemurah seperti sapa sing duwe. Iya, katane jane. Duwe iki mangkro. Iki bukan miliknya si Memet apa? Momon. Ini wae dijuri iki. Nah, apa rae kon kok terus bojoku tambah geger goblok kok. Aku yo gak ngerti sapa napa. Ku do awakmu. Lah jare nek kasihane iku, kasihane nemu apa? Jare sing ndodono. Sing ndodono mang. Konrene? Iya. Iki mbules ta iki? Kamu. Kamu jangan saya omongan yang tidak-tidak. Iya, iya, iya. Nuju saya katanya ngongkon Mbak. Lho iya, sing ngongkon dudu aku. Sapa? Kun Nadi. Kok dino kun Nadi iki? Iki bojone iki lho. Lha iya. Momon tak kon rene yen nang bojone. Ini Mbak, kan juga tanggung jawab punya karyawan samanya Momon. Ini bukan miliknya Momon tapi arek belajar tari, Mbak. Baik. Muridnya. Tapi karena rencanane. Dadi sampean. Wah, kon iki. Sampean percaya. Sampe sing ngobongi sampean kok percaya. Lho ya. Percaya apa jenenge? Lah, sampean dhewe sing ngomong ngono kok. Ali, aku lali. Ri, aku butuh kita karo ri. Aku. Sopo sing ngabung sapa? Ya iki, wong-wong iki. Saiki karep meles, iki kita meniki. Wah. Iki mang tak obong mlebu kraton khusus ngalang kok kok. Sampeyan bertawan ya, Mas? Hei, bertawan. Bertawan. Aku lebok napa kok? Kok nebak lebok lotok ae kok bagian napa? Oh, ini antara lebok netom. Bertawan rencana. Rencana. Ini Mas Kartolo, ini Mas Sapari. Kuali. Tapi kakek tak uang elok, datang makan berdua. Tak suara tak apa, datang. Lepas kakek dah diwarta apa sih mang? Begitulah aku yang rencana. Nah, semua tu bukan sebenarnya Mas Sapari. Melebur ini lek wartawan tak mungkin oleh. Angel. Dilarang. Ini siapa jenenge bojomu lho? Anu, Mon. Lasiana. Ini Mbak Las. Mas Momon tuh saya beri sepeda motor tapi liwat kredit. Makanya tiap bulan enggak kasih gaji sampean toh. Nah, utange iki 8 juta. 8 juta. Lah bayaran iki sak ulane 300 tak toton 400 saiki ketor aku lho. Iya, Pak. Lah ketekorane kok aku bolak-balik njupuk duit untuk kotakmu iki. Amin. Selamat. Selamat sik oleh kontrakan sepeda motor sampean enggak tahu duli ta. Aku enggak tahu digonceng nek mulih sepeda motor. Lah aku tahu tak ono nuntun bareng ngono. Ya enggak tahu duli. Enggak tahu. Kalau nuli cici. Ayo sekarang bargan aku. Kalau ini sepeda motor. Iya. Enggak tahu numpak sepeda. Di mana, Mon? Paling enggak bisa. Aku belum tak jempe. Di mana sepedanya? Kalau benda rupanya. Ayo. Apa sih, ayo ngomong. Koko. Lah apa nang koko-koko lu? Ayo. Nanti deh. Dikadenan omah. Iya, kon niku. Iya ta. Mati lho sing mati tak utang dicokot tulung lho. Sing dise. Lah mati dicokot tulung saiki. Oh, sing sampean pirokno meneng-meneng melontar meluncur iki. Mati lho, tak dicokot tulung sepeda juga. Lah nggih, wong ngono lho dadakan. Lah iki Mbak Las harus sadar, jangan punya hati cemburu sama Mas Momon. Rumah tangga yang baik, kalau perlu jadi karyawan untuk ini. Tanggarku tapi tak gede, no. Nah, ini tak bongkar, Mon. Tapi tak bongkar, Mon. Ini bongkar kape. Tabri jagung. Maksudnya diperbaiki gitu, loh. Makanya, Mbak Las. Ya. Sayok itu saling menghormati. Betul. Memang kan apa? Ha, asasi. Kalau fisik kalau dari wong-wong lho. Supaya itu podo. Gak sampai kok ulah-ulah. Oke, jadi Roman, aku balik nang Rajana. Iya. Lah kan, Dri? Kartini kayak nang kartu wae sebentar. Lah apa dikakno? Napa dikakno? Napa dikakno? Napa? Iki arek kena mau tenan lho. Aku iki gengsi. Lho. Belum rek. Biasa. Kok kendeng gak? Ketuluran Pak Demu. Kagak lu ndak tahu. Kagak ndak iki cari wong kali mencari sekedar cari apa sih yo? Lah kan cari apa lo? Lho lek ngono ya ayo. Yo. Kok kamu ku siap. Ayo kawin. Lah yo ngono, ndak apa-apa tak restui. Tak apa? Tak masih gak. Tak apa itu? Tak apa ayo. Masih gak kok kayak ngono. Iki ngono sutek. Tak ragati maksudku ngono lho. Ya, ya wis ngene ta. Saiki nek ngono ya mulai ya, Cak. Sepurane sing akeh ya, sepurane sing akeh temen ya. Saiki melaku kabeh. Ya nang ndi? Nang mburi. Siapa no? Medusi momon.